wujudatun wal hukmu yaduru ma illati wujudan wa adama wa hadhi qa'idatun mufidatun li talibil ilmi. Lakin ahyanin yakunu anizau hal ilatu zalat au ma zalat baqiyatan fahina idzin nahtaju ila isbatin fama wal isbatu fi hadhil mas'alati. Al-jabu an naqul idza kanat al-ilatu qad sabatat fal aslu adamu zawaliha wa idza lam tujad fal aslu adamu thubutiha. Fanarji'u lil asli fil mawdi'aini fi thubuti awil adami. Fahya allati lahu haqiqan tajlubu wa huwa alladhi laha kadzalika yujlabu. Fahya ay fal ilatu lahu ay lil hukmi. Wa hadzal baitu bi matabati ta'lili li hadzal qa'idati wa anna al hukma yadur ma illatihi wujudan wa adaman li anna al ilata jalibatun lil hukmi wal hukma majlubun falihadza yatabaya'ani fala yanfaqu ahaduhuma anil akhari. Penjelasannya anas syarat. Bahasanya syarat yang keempat untuk qiyas adalah anal hukma. Bahasanya hukum min surutihi, di antara syarat hukum yang berlaku dalam qiyas adalah tabian dia mengikuti ilah dalam nafi, dalam tidak adanya, wal isbati, dan dalam adanya fil wujud wal adam. Fain wujudat al ilatu, jika ilah ditemukan, maka wujudal hukmu, maka hukum ditemukan. Faidang tafat, jika ilahnya hilang, intafa, maka hukumnya juga hilang. Nah, kaidah ini, persatuan ini berlaku ingkan al hukmu, jika hukum tersebut mu'alalan, ilahnya adalah wa bi'ilatin wahidat. Ilahnya cuma satu. Cuma berlaku untuk jika ilahnya satu. Jika ilahnya lebih dari satu, tidak berlaku. Kata khimil khamri, bagaimana haramnya khamar. Fa'inna mu'alalun, karena haramnya khamar itu ilahnya adalah iskar memabukkan. Maka setiap kali wujud ditemukan al-iskar sifat memabukkan, maka ditemukan al-hukmu hukumnya. Bermata intafa intaha. Dan kapan saja hilang, maka hilang. Wa ma idza kana al-hukmu, akan tapi jika hukum itu mu'alalan, di ilahnya adalah bi ilalin, dengan banyak ilah, la yalzam, maka tidaklah harus mintifa ilatin muayyanatin, hilangnya satu ilah tertentu, intifa'ul hukmi, hilangnya hukum tersebut. Kal qatli, semacam hukum bunuh. Hukum bunuh dalam hukum Islam itu yajib, wajib dengan banyak ilah. Bisa babi ridah, boleh jadi karena murtad, berzina sesudah ihsan, sudah menikah, atau membunuh nafsil maksumah, jiwa yang terlindungi. Jiwa terlindungi itu apa? Ya, mukmin atau orang kafir, dhimmi atau musta'min, dan kafir apa? Mu'ahid. Makanya bukan kita tidak dikatakan nafsil mukminah, kan, tapi supaya lebih umum, nafsil maksumah. Al-mumatilah yang selevel. Kalau muslim membunuh orang kafir, enggak selevel. Enggak ada kisos. Watarki sholat, dan orang itu bisa dibunuh karena tidak mau sholat, dan lain-lain. Maka hilang satu ilah, belum tentu menyebabkan hilangnya ilah yang lain. Belum tentu menyebabkan hilangnya hukum. Al-muhum, yang penting, anaha dal bait, bahasanya bait ini qad asara, mengisyaratkan satu kaidah penting ma'rufah yang terkenal di antara para ulama, yaitu hukum. Ini kaidah, bunyi kaidahnya, bahasanya hukum atau al-hukmu yadur ma'illati wujudan wa adana. Hukum itu mengikuti ilahnya dalam adanya dan dalam tidak adanya. Dan sebenarnya hukum idza sabata, jika dia ada bi'ilah, karena sebab satu ilah, maka zala, maka hukum tersebut hilang dengan hilangnya ilah tersebut. Maka jika kita katakan sesuatu ini haram, hukumnya haram dan ilahnya demikian, wang tafat, dan hilang ilah tersebut, zalal hukmu, maka hukum tersebut hilang juga. Contohnya tentang adab, ya, adab walimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang adab walimah, fa idza ta'intum, jika kalian sudah selesai makan, acara intinya sudah dilaksanakan, ya, fantasiru, pulang. Habis makan pulang. Wala musta'nisina, janganlah kalian berasik-asik lihatis untuk ngobrol. Tuan rumah sudah capek, gitu kan? Sudah kecapean macam-macam. Mau istirahat, kok suruh temani terus. Inna dalikum kana yu'zin nabi. Hal tersebut menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ayatnya ini secara apa? Ya, konteksnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama mengatakan ini berlaku secara umum adab walimah. Adab walimah, selesai makan ya sudah pulang. Dan kemudian tuan rumah sudah persiapan sejak tadi pagi, sudah capek sekali sampai kok masih kemudian harus disuruh nemani ngobrol. Makna ayat wala taqudu, janganlah kalian duduk mustaknisina dengan berasik-asik li hadis untuk ngobrol. Wal ilatu, dan ilah wajibnya intisar, pulang. Wa dhihab, dan pergi. Di sini adalah ilahnya apa? Al adhiyah bil julus. Kita makin memperlama duduk itu adhiyah, mengganggu tuan rumah yang sudah capek dan sebagainya. Faidan tafat, jika hilang ilah ini, wasara, dan jadilah sahibu dar yang punya rumah itu, yuhibu, malah suka anak jiri, jika kita duduk di sana, wana tahaddas, dan kita ngobrol dengannya, maka bolehkah kita katakan sesungguhnya kita menyelisih sunnah fil baqa' dengan tetap duduk di sana? Jawabannya tidak. Lintifailu illah, karena ilahnya hilang. Dan kaidah mengatakan al-hukmu yadur ma'ilati wujudan wa'adana. Sama yang lain, jual beli sesudah azan Jumat yang kedua, sesudah khatib naik mimbar, hukumnya haram karena dia menghalangi orang yang dikira untuk mengingat Allah dan sholat. Maka dikiaskan dengan al-la'bu, main-main, ya, bermain setelah azan, maka juga hukumnya haram karena ilahnya ditemukan, yaitu menghalangi dari mengingat Allah dan sholat. Dan hukum itu yadur mengikuti ilahnya, wujud dan ma'adama, dalam adanya dan dalam tidak adanya. Dan kaidah ini adalah kaidah yang mufidah, yang sangat bermanfaat untuk penuntut ilmu. Akan tapi ahyanan terkadang yakunu aniza, terjadi perselisihan. Apakah ilahnya sudah hilang? Ataukah mazalat masih bakiatan ada? Dia sudah mengatakan, oh ini ilahnya hilang, oh ini enggak, ilahnya belum hilang. Fahina izin, maka pada saat itu nahtaj, kita membutuhkan untuk isbat, untuk penelitian. Sama wal isbat fi hadhil mas'alah. Maka bagaimanakah penelitian atau untuk menetapkan penetapan dalam masalah ini? Jawabannya adalah kita katakan, jika ilah itu konsepat sudah dipastikan adanya, fas aslu adamu izalatiha, zawaliha, maka pada hukum asalnya adalah tidak hilang. Siapa yang mengatakan hilang harus mendatangkan bukti yakin bahwa itu hilang. Wa idza lam tujad, jika tidak ditemukan, fal aslu, maka hukum asalnya adalah ada mutsubutiyah. Tidak ada ilah di sini. Siapa yang mengatakan ilah di sini ada, dia harus mendatangkan bukti yakin. Nah, jadi caranya, cara menetapkannya adalah narjik, kita kembalikan pada hukum asal dalam fi mawdu ain, dalam dua masalah ini. Itu fi thubut awil ada, dalam ada atau dalam tidak adanya. Penjelasan bait, yaitu ilah, lahunya hukum. Nah, bait terakhir itu hadzal bait, dan bait ini adalah bi masabati ta'lil, adalah statusnya adalah ta'lil, alasan lihadil kaidah, untuk kaidah di atas. Kenapa kok kemudian ada kaidah al-hukmu yadur ma'ilati wujudan wa adaman? Penjelasannya, anal hukma, bahasa hukum itu mengikuti ilah, adanya dan tidak adanya, li anal illata, karena ilah itulah yang mendatangkan hukum, dan hukum itu didatangkan oleh ilah. Oleh karena itu keduanya itu saling mengikuti. Salah yang fakum, maka tidaklah terlepas yang satu dari yang lain. Namun kaidah ini sangat dimanfaatkan oleh orang untuk jenggot sekarang sudah tidak wajib. ya turma ilah, hukum mengikuti ilah. Apa ilahnya? Karena menyerupai orang orang Yahudi. Jadi itu orang Yahudi dah pada jenggotan. Ya, kita katakan kalau dengan sisi kaidah ini, meskipun sebenarnya jawabannya dan kita katakan apa? Ya yang terlarang kan kita mengikuti Yahudi. Kalau Yahudi mengikuti kita kan apa dalil untuk melarangnya? Ini Yahudi mengikuti kita, bukan kita mengikuti Yahudi. Dan ilah untuk kemudian apa? Haramnya nyukur jenggot itu kan bukan hanya satu, bukan hanya masalah tasawuf dengan Yahudi, itu kemudian tahyir khalqillah, itu israf, buang-buang waktu dan buang-buang duit untuk kemudian beli silat, dan faktor yang lain ya, nggak bisa kemudian, dan ilahnya bukan hanya satu. Dan tadi kaidah tentang masalah al-hukmu yadur ma'ilatihi, nah itu jika ilahnya صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أقول أنا الحمد لله رب العالمين. بعد كم نص وقت قعدت؟ كم جيل؟ جيل. جوهر ما هي تسمى كمان؟ تيما تكمل. Kita cara yang mudah.